dari khamr surga, makhtum, yang masih tersegel. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini berarti ayat keberapa? Ayat yang ke-26 masih melanjutkan tentang keistimewaan minuman ahli surga. Kemarin kita sampaikan minumannya adalah khamr. Dan khamr itu beda jauh dengan khamr apa? Dunia. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di ayat yang ke-26 Allah sampaikan khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitamuhu, ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang menafsirkan khitamuhu artinya adalah penghujungnya. Kenapa? Penghujungnya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan campurannya. Dan ada sebagian ulama yang menafsirkan segelnya. Ada berapa penafsiran berarti? 3. Apa yang pertama? Penghujungnya, penutupnya, akhirnya. Yang kedua apanya? Campurannya. Yang ketiga? Segelnya. Kita mulai dari penafsiran yang pertama. Dan penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Tayyaballahu lahumul khamr fa kana akhiru syai'in ju'ila fiha hatta tukhtama al-misk." Allah Azza wa Jalla membuat khamr itu punya aroma yang sangat enak sekali. Dan salah satu nikmatnya aroma khamr itu adalah oleh Allah Azza wa Jalla ditutup akhir penghujung minumnya dengan aroma misk. Jadi minumnya sudah enak, di akhir penghujungnya yang tercium adalah aroma misik. Misik itu apa tuh? Kesuri siapa? Kasturi itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Aromanya lembut tapi tahan lama. Jadi jangan dibayangkan aromanya yang nyegrak, minyak nyong-nyong. Bukan. Jadi aromanya itu halus, lembut tapi tahan lama. Kalau kasturi dunia itu, ya kita ngomongin kasturi dunia. Kalau kasturi dunia itu, ada yang nabati, ada yang hewani. Ada yang apa? Nabati, ada yang hewani. Kalau yang hewani itu, adalah semacam benjolan kelenjarnya rusa jenis khusus. Yang adanya di Tibet. Adanya di Tibet. Jadi rusa jantan jenis khusus itu ada bentolan dari kelenjarnya yang nempel di leher. Dan itu lama-kelamaan akan mengering dan jatuh sendiri. Bentuknya bulat kayak gini. Ya, bentuknya agak bulat, ada yang lonjong kayak gini. Itu nempel di lehernya. Dan ini kalau jatuh diburu oleh siapa? Ya oleh penjual minyak wangi. Mahalnya minta ampun. Karena semakin kesini semakin jarang, semakin langka. Wong rusanya aja sudah hampir habis, apalagi apanya? Misiknya, kesturinya. Ini kesturi apa? Dunia. Dan sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa apa yang disebutkan oleh Allah tentang kenikmatan surga, kalau namanya sama dengan apa yang ada di dunia, persamaannya cuma nama. Jadi kalau di dunianya saja sudah sedemikian wah, sudah sedemikian mewah, sudah sedemikian langka, apalagi yang ada di surga. Penafsiran yang pertama adalah penafsiran Ibnu Abbas. Khitamuhu misk, artinya apa? Penghujungnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang minum khamr surga nek bar ngombe kuwi antup ambune ora karuan. Kayak orang minum khamr di mana? Di dunia. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua apa tadi? Campurannya. Dan ini adalah penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Walakin khaltuhu misk." Maksud dari khitamuhu misk adalah khaltuhu, campurannya. Sehingga kalau menurut Ibnu Mas'ud, aroma misk tadi, aroma kasturi tadi dirasakan oleh ahli surga saat meminum khamr di akhir atau sejak awal? Campurannya. Berarti aroma itu terhirup sejak kapan? Sejak awal minum. Jadi sejak awal minum itu sudah kerasa aroma harumnya kasturi dari khamr yang dia minum. Sampai kapan? Sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Segelnya. Kenapa sebagian ulama menafsirkan khitamuhu misk dengan segel? Karena ada satu kiraat dari ayat ini yang berbunyi khatamuhu misk. Jadi ayat kiraat yang sering kita baca adalah khitamuhu misk. Ada kiraat yang lain yang bunyinya adalah khatamuhu misk. Khatam itu artinya segel, penutup. Enggak tahu jenengan itu pernah enggak nonton orang bikin khamr? Enggak pernah. Alhamdulillah. Ya. Kalau orang bikin khamr itu untuk menjaga keotentikan rasa, maka wadahnya itu akan diapain? Akan dilak, disegel. Segelnya pakai apa? Hah? Lempung. Ngertos lempung? Nopo lempung? Tanah liat. Tanah liat. Belet-belet. Ngertos belet. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka ini lebih apa? Lebih natural, lebih rapet. Setelah itu dipendem, didiamkan sampai konon ada yang sampai puluhan tahun, konon bener borak. Ya. Ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi enggak benar juga. Anu pinter-pintere? Pinter-pintere? Wong dagang ben apa? Larang. Ini adalah arak yang sudah dibikin 70 tahun yang lalu. Si ngombe urung lahir. Tapi tetap tutupnya itu dari apa tadi? Tanah liat. Segelnya dari tanah liat. Nah, khamr surga, segelnya dari apa tadi? Misk. Lah kalau segelnya misik, berarti wanginya, wadahnya saja sudah apa? Wangi. Segelnya saja sudah wangi. Apalagi isinya. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa khamrnya penduduk surga itu masing-masing orang punya khamr sendiri-sendiri yang itu enggak boleh dibuka kecuali oleh orangnya. Jadi jangan khawatir, wah mau buka sekolah, murah. Jadi masing-masing dari orang yang masuk surga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut, itu punya botol sendiri-sendiri, punya wadah sendiri-sendiri, dan segelnya sendiri-sendiri. Dan itu akan kita nikmati ketika kita masuk ke surga. Enggak ada satupun yang boleh membukanya. Jenengan bayangkan, surga itu sudah diciptakan oleh Allah berapa lama? Kita enggak tahu kapan Allah menciptakan surga. Yang jelas sekarang surga sudah ada. Yang jelas sekarang neraka sudah ada. Dan ini berdasarkan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surganya sudah ada, nerakanya sudah ada. Berarti kenikmatan-kenikmatan yang Allah ciptakan di surga sudah ada atau belum? Sudah ada. Sekarang sudah ada. Termasuk khamar tadi. Berapa penafsiran berarti? 3. Sing benar tadi. Yang benar dengan semuanya benar. Siku beri wewusin. Iya. Ya campurannya misik. Ya apa tadi? Apa itu namanya? Segelnya misik. Ya penghujungnya misik. Lo maksudnya keberi Ustaz. Ketika orang minum itu sudah bau misiknya. Aroma misiknya sudah kerasa. Ketika penutup dan penghujungnya semakin kuat aroma misiknya. Sehingga antara 3 penafsiran ini tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Oke. Khitamuhu misk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Wa fi dzalika. Untuk hal yang seperti itu hendaklah kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika. Untuk hal yang seperti itu. Apa hal itu? Ini ngamlok. Wa fi dzalika. Untuk hal yang itu hendaklah kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Apa hal itu yang kita disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Apa? Khamr surga. Kenikmatan surga. Khamr surga apa kenikmatan surga? Ya loro-loro nih. Sing paling perak. Pembahasan yang paling dekat. Apa? Khamr surga. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk bisa menikmati khamr surga. Bukan khamr dunia. Kenapa Ustaz? Karena khamr dunia itu tidak ada istimewanya. Karena khamr dunia itu banyak dampak buruknya. Bikin pusing, bikin muntah, bikin tubuh sakit-sakitan, bikin hilang akal, nguras duit, gawe mendem. Itulah khamr dunia. Maka melalui ayat ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang seharusnya kita kejar, mana yang seharusnya kita berlomba-lomba dan bersaing, bukan untuk remeh temeh khamr dunia yang banyak efek buruknya dan dampak negatifnya, tapi kita berlomba-lomba untuk bisa meraih khamrnya surga. Khamr yang sempurna. Yang tidak membuat orang pusing. Tidak membuat orang hilang akal. Tidak menghabiskan duit. dan aromanya sangat apa? Wangi. Wa fi dzalika. Apa penafsiran yang pertama? Hah? Khamr surga. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan khamr surga. Penafsiran yang kedua, wa fi dzalika, maksudnya adalah kenikmatan surga secara umum. Berarti enggak cuma apanya? Khamrnya toh, termasuk kenikmatan yang lain. Apa kenikmatan yang lain? Bidadari. Apa maning? Hah? Makanan. Minuman. Terus? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Taman-taman. Permadani-permadani. Sungai-sungai. Pohon-pohon. Dipan-dipan. Baju-baju indah. Seluruh kenikmatan surga itulah yang seharusnya kita kejar. Bagaimana cara ngejarnya? Bagaimana cara ngejarnya? Dengan berlomba-lomba dalam melakukan amal kebajikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Baik kebaikan itu hubungannya hablum minallah, maupun kebaikan itu hubungannya hablum minannas. Contohnya hablum minallah napa? Salat. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk berangkat ke masjid memenuhi saf pertama. Itu yang seharusnya kita berlomba-lomba. Bukan cuma berlomba-lomba ngantri dapat apa? PLT. Atau ada pembagian sembako. Anu lagi akeh wong mendadak dermawan. Ya. Atau rebutan kaos. Berlomba-lombalah untuk mengisi shof pertama yang ada di masjid. Itu yang hubungannya hablum minallah. Yang hubungannya hablum minannas. Berlomba-lombalah untuk birrul walidain. Jangan saling lempar-lemparan tanggung jawab dalam berbakti kepada orang tua. Bocah 10 ngurusi bapak karo ibu loro ora bisa. Berdua bapak dan ibu mengurusi 10 anak bisa. Mana bakti kita kepada orang tua kita? Ayah dan ibu kita ngurusi 10 anak bisa. 10 anak ngurusi bapak ibu cuma berdua enggak bisa. Malu. Saling lempar-lemparan. Lu bapak wis ngene nyong seminggu gantian ngene kok. Seharusnya kita tuh berlomba. Agar bisa berbakti kepada orang tua kita. Seharusnya kita bahagia ketika orang tua kita tinggal di rumah kita. Seharusnya kita senang ketika orang tua kita mau makan di rumah kita, mau tidur di rumah kita. Ora pedhiren. Saling apa? Lempar tanggung jawab. Berlombalah untuk birrul walidain. Inilah surga kita. Al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang ada di rumah kita. Nabi SAW menjamin surga bagi seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian dia berhasil untuk menjadikan itu sebagai sarana guna masuk ke dalam surga. Jaminan surga dari Nabi SAW. Kenapa kok menyebutkan usia, lanjut usia? Usia tua, kenapa? Karena birrul walidain paling berat itu adalah ketika orang tua kita sudah lanjut. Itulah paling berat. Karena dia sudah susah ngapa-ngapain. Mau makan, pantangan ini, pantangan itu. Mau ke kamar mandi, perlu diantar, perlu dijunjung. Mau ke rumah sakit, harus diantarkan. Miris jamaah yang kami hormati. Berapa kali saya ketemu orang tua pergi ke rumah sakit sendirian. Ditanya, ibu punya anak? Ada. Kemana anaknya, bu? Sibuk. Subhanallah. Sesepuh itu, setua itu, masih ngantri berjam-jam, belum lagi ngantri angkotnya, belum lagi ngantri periksanya, belum lagi ngantri ngambil obatnya, belum lagi nanti pulangnya. Kadang-kadang ada di antara mereka musim hujan kayak gini, berangkat ke mana? Rumah sakit, klebes, basah kuyup, sampai bajunya kering lagi, saking lamanya dia nunggu. Anaknya kemana? وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Untuk mengejar surga, hendaknya kita berlomba-lomba. Saya sering sampaikan kisah. Dua anak, kakak adik, di Arab Saudi, yang berperkara di mana? Di pengadilan. Gara-gara apa? Gara-gara rebutan. Rebutan apa? Warisan. Gara-gara rebutan pengin merawat ibunya. Allahu Akbar. Gak ada yang mau ngalah. Gak ada yang mau ngalah. Kakaknya tinggal di kampung, adiknya tinggal di kota. Kakaknya tinggal di kampung, adiknya tinggal di mana? Di kota. Kakaknya ngotot, enggak, ibu harus di kota. Kampung. Enggak, ibu harus di kampung. Ibu kan dulu tinggalnya di sini, ini kan rumah ibu. Di kampung. Udaranya lebih apa? Seger. Si adik, enggak, ibu harus di kota. Karena ibu sering ke rumah sakit, biar deket, enggak jauh. Enggak ada yang mau ngalah, sampai masuk apa? Pengadilan. Hakimnya kan bingung mau memenangkan siapa. Akhirnya hakimnya tanya sama siapa? Sama ibunya. Bu, ibu milih siapa? Tambah bingung maning ibunya kepriwe. Apa kata ibunya? Dua anakku ini seperti dua bola mataku. Dua anakku ini seperti dua bola mataku. Si kakak itu adalah mata kiriku. Dan si adik adalah mata kananku. Milih siapa? Milih siapa? Saya ulangi. Dua anakku bagaikan apa? Dua bola mataku. Si adik adalah mata kananku. Si kakak adalah mata kiriku. Milih siapa? Milih siapa? Adik. Kenapa milih adik? Karena mata kanan. Ibunya milih ikut adik. Si kakak itu nangis sejadi-jadinya. Begitu seharusnya kita di dalam berbakti dengan orang tua kita. Kita harus berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Coba sekarang, rata-rata orang itu rebutan apa? Warisan. Baru datang ke rumah orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya lagi sakit, gak ada yang peduli. Masing-masing punya alasan. Alasan pekerjaan, alasan anak, alasan istri, alasan ini, alasan itu. Segudang alasan disebutkan. Begitu meninggal dunia, semuanya kerutuk datang nyari warisan. Kita ini diajari di dalam agama kita untuk berlomba mengejar sesuatu yang sempurna, yaitu kenikmatan surga. Kita ini diajari dalam agama kita untuk berlomba mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya, yaitu kenikmatan surga. Adapun remeh temeh duniawi, itu fana, akan habis sebanyak apapun Anda mendapatkan warisan. Habis. Yang kekal abadi adalah kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Makanya apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafisuhu fil akhirah." Kalau engkau melihat orang lain mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apa kata beliau? Kalau kamu melihat orang lain mengalahkanmu dalam apa? Urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Contoh, jenengan duwene ontel pit, tetangga jenengan beli apa? Motor baru. Berarti kalah apa enggak? Kalah. Kalah apa nih? Dunia. Biasanya kalau orang kalah kayak gitu gimana? Gembrungsung. Kapan yang bisa tuku motor sing lebih apik? Tanggane sesene pira? 1 selawe. Oh, nyong kudu tuku sing 250. Bukan kayak gitu polanya seorang muslim. Pola pikir seorang muslim. Oke, enggak apa-apa. Tetangga saya bisa mengalahkan saya dalam sisi kendaraan. Tapi dengan sepeda ontel saya bisa soft pertama. Dia soft kedua. Walaupun motornya gres. Gitu pola pikirnya. Tetangga jenengan baru bangun rumah, masya Allah, gedung berapa lantai? 2 lantai, full AC. Sedangkan jenengan rumahnya apa? RS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit sekali. Apa yang mesti jenengan lakukan? Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Okelah rumah dia besar, akan tetapi walaupun rumah saya kecil, saya akan berbakti kepada orang tua saya. Saya akan berusaha membahagiakan beliau berdua. Saya akan berusaha mendidik istri sebaik mungkin, mendidik anak sebaik mungkin. Urusan akhirat, saya enggak mau kalah sama dia. Wah Ustaz, berarti kalau begitu bisnis kita nggak boleh maju-maju dong Ustaz. Boleh nggak? Boleh nggak bisnis kita maju, kita kembangkan, kita kalahkan orang lain? Boleh? Boleh. Mau urusan dunia? Hah? Boleh. Duh, dari tadi kita ngomongin apa sih? Ujuk-ujuk boleh. Boleh nggak? Tergantung niatnya. Jenengan mengalahkan bisnis saudara jenengan, teman jenengan, saingan jenengan, buat apa? Niatnya apa? Nek niatnya enggak gemagusan, apa gemagusan? Buat sok-sokan, buat menunjukkan bahwa saya lebih apa? Hebat. Maka jangan. Tapi kalau niatnya jenengan mengembangkan bisnis supaya infaknya lebih banyak, jos, itu yang diperintahkan dalam agama kita. Harta yang kita miliki untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla, kita jadikan harta kita sebagai tunggangan kita, bukan kita ditunggangi oleh harta. Jadikan harta yang melimpah yang kita miliki sebagai kendaraan kita untuk sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan kita ditunggangi oleh harta tersebut sehingga kita akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam seperti Qarun. Oke Ustaz, boleh enggak kita mengejar jabatan? Boleh lagi. Boleh enggak? Tergantung apa? Niat. Apa niatnya? Apa niatnya? Balik modal. Apa niatnya? Niatnya adalah memberikan, berusaha untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, kebaikan, kemudahan kepada orang banyak. Itu niatnya. Bukan untuk melanggengkan dinasti. Bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi niatnya adalah bagaimana semakin banyak orang yang bisa menikmati kebaikan. Bagaimana orang-orang bisa hidup tenang. Itu niatnya. Oke. Teknologi, teknologi senjata. Ini hal duniawi apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Boleh enggak kita mengembangkan teknologi senjata modern? Boleh. Boleh. Tergantung. Tergantung apa? Niat. Emang ada Ustaz pembahasan? Ada. Jenengan baca nanti di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Anfal ayat 60. Surah apa? Al-Anfal ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wahai umat Islam, persiapkanlah apa yang mampu kalian persiapkan berupa kekuatan. Kalau zaman dulu contohnya mempersiapkan kuda-kuda perang. Untuk apa? Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Agar kalian bisa membuat musuh Allah dan musuh kalian gentar. Kalau negara kaum muslimin itu persenjataannya kuat, teknologinya maju, enggak dipandang sebelah mata, orang akan mikir-mikir untuk ganggu, untuk merusak, untuk nyerang. Penting. Berarti mengembangkan senjata, negara mengembangkan senjata bukan untuk menimbulkan kekacauan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan. karena negara itu butuh perlindungan, butuh pertahanan yang kuat, walaupun itu hal duniawi. Akan tetapi kalau niatnya baik, mengamalkan ayat tadi, surat apa? Al-Anfal, ayat 60, maka tidak masalah. Kita ulangi. Khitamuhu misk. Ada berapa penafsiran? 3. Apa yang pertama? Hah? Penghujungnya kasturi. Yang kedua? Campurannya kasturi. Yang ketiga? Sekelnya kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah untuk meraih itu. Ada berapa penafsiran? 2. Apa yang pertama? Khamr surga. Yang kedua? Kenikmatan surga secara umum. Caranya biar kita berlomba-lomba. Gimana caranya? Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang hubungannya sama Allah atau sesama manusia? Dua-duanya. Hablum minallah dan hablum minannas. Dan terakhir, jangan kita disibukkan dengan remeh-temeh dunia. Kecuali kalau niatnya untuk mengejar akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sisa 3 menit, ada pertanyaan? Silakan. Lupa. Berlomba-lombalah untuk menghadiri kerja bakti. Kapan? Hari Ahad. Tanggal berapa? Tanggal 3 Desember. Kerja bakti ngecor. Di mana? Di pondok pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Jam berapa? Ya, jam 6:30 boleh. Jenengan gak sarapan dulu juga boleh. Ya, makanya yang gak bisa datang ngirim apa? Sarapan. Ya, saya gak bisa usah datang sendiri. Ya udah, sarapannya boleh. Buahnya juga boleh. Apanya lagi? Wedangnya ya boleh. Ustaz ora bisa wedang, ustaz bisane semen. Ya alhamdulillah. Ya. Pokoknya kita berlomba-lomba untuk mengejar surganya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.